بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشهر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Qanabitin azakumullah, kita teruskan kembali pembahasan risalat Haful Khalaf bi ahaditha fi madhabi salaf, terakhir yang kita kaji tentang tajdid, pembaharuan yang diberitakan dalam hadis. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang masa depan Islam wal muslimin di atas minhajun nubuwah. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqbalul islami ala minhajun nubuwah. Masa depan Islam di atas minhajun nubuwah. Maknanya adalah barakallahu fikum, masih ada kesempatan bagi kaum muslimin di akhir zaman nanti mereka menggapai kejayaannya, bahkan tegak untuk mereka kekhilafahan. Dan khilafahnya itu di atas minhajun nubuwah. Khilafah yang rasyidah, yang terbimbing. Khilafah yang hak, yang benar. Khilafah yang betul-betul dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dinyatakan oleh para ulama sekarang ini itu belum terjadi. Kita baca riwayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul thalith wal-ishrun. Hadith yang ke-23. Qala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Haddathana Sulaiman bin Dawud al-Tayalisi. Qala haddathani Dawud bin Ibrahim al-Wasiti. قال حدثني حبيب سالم أن النعمان بن بشير سمك الله مرضينا. Ini rawinya thiqat kecuali Habib bin Salim, dia la ba'sa bihi, sehingga dikatakan isnadun hasan. Qala, berkata Nu'man, kunna qu'udan fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana Bashirun, rajulan yakuffu hadithahu. Bashir, bapaknya Nu'man, sosok laki-laki yang menahan hadisnya, yakni tidak sering menyampaikan hadis. Fajaa Abu Thalib Al-Khushani, tiba-tiba datang sahabat yang bernama Abu Thalib Al-Khushani, semoga Allah meridainya. Faqal, dia mengatakan, ya Bashir ibn Sa'ad, wahai Bashir bin Sa'ad, atahfadhu haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil umara, apakah engkau menghafal hadis Rasul tentang masalah para umara, masalah para penguasa? Dari lafaz ini, kata para muhadithin, hadis ini dikenal dengan sebutan hadithul umara. Namanya hadithul umara, hadis tentang para penguasa. Faqala Hudzaifah, ternyata yang berkata Hudzaifah semoga Allah meridainya, Bashir diam, tidak menjawab. Yang menimpali adalah Hudzaifah ibn al-Yaman semoga Allah meridainya. Dia mengatakan, ana ahfadhu khutbatahu, aku yang menghafal khutbah Rasul tentang masalah ini. Fajalasa Abu Tha'labah, maka duduklah Abu Tha'labah semoga Allah meridainya. Faqala Hudzaifah, bahwa berkata Hudzaifah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, takunun nubuwatu fikum ma syaallahu an takuna, akan ada nubuwah, kenabian di tengah-tengah kalian. Apa yang Allah kehendaki, dia ada. Yani dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan bangsa Arab, nubuahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan terus ada sampai Allah menghendaki adanya masa nubuah tadi. Thumma yarfa'uha idza syaa'a ay yarfa'aha. Kemudian Allah akan mengangkat nubuah tadi bila Allah menghendaki mengangkatnya. Diangkat dengan wafatnya Rasulullah SAW. Dengan wafatnya Rasul, maka masa nubuah kenabian, masa risalah kerasulan diangkat, habis, selesai. Maka tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Dikatakan la nabiyya ba'di. Beliau dikatakan sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, penutupnya para anbiya wal mursalin. Ini telah lampau, telah berlalu, telah usai masa kenabian pada umat ini, juga umat yang sebelum kita. Belum mengatakan setelah itu, ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَةِ, kemudian akan ada khilafah. Setelah masa kenabian, akan ada kekhilafahan di atas minhajun nubuwah. Berarti khilafahnya benar, sahihah, rasyidah, terbimbing, mahdiyah, diberi petunjuk, alal haq, ala sunnah, di atas al-haq, di atas sunnah. Dikatakan khilafatun ala minhajin nubuwah. Fatakunu masya'allahu antakun. Lalu khilafah itu ada, yang Allah kehendaki untuk dia ada. Thumma yarfa'uha idha sya'allahu yarfa'aha. Kemudian Allah akan mengangkatnya bila Allah menghendaki itu mengangkatnya. Ini kata para ulama era khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Ada yang mengatakan juga kekhilafahan Al-Hasan bin Ali dimasukkan dalam khilafat nubuwah. Itu dihitung dari tahun jabatan kekhilafahan. Abu Bakar sekian tahun, Umar sekian tahun, Uthman sekian tahun, Ali sekian tahun, itu ketemunya 29 setengah tahun. Menyisakan setengah tahun itu pada masa kepemimpinan Al-Hasan bin Ali. Disebutkan dalam hadis yang lain belum mengatakan al-khilafatu ba'di 30 sanah. Belum mengatakan dalam hadis kekhilafahan sepeninggalku itu 30 tahun. Itu dengan nas hadis 30 tahun. Itu masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Semoga lemah mereka semua. Dan ketika dihitung 100 tahun wafatnya sahabat Ali bin Abi Thalib itu pada tahun 29 lebih 6 bulan lebih, 6 bulan sekian. Menyisakan sekian bulan dan itu adalah eranya Al-Hasan bin Ali. Sehingga sebagian ulama mengatakan masa peralihan yang dipimpin oleh Al-Hasan bin Ali semoga Allah meridhai keduanya juga termasuk Al-Khilafah ala Minhajin Nubuwah. Ini juga telah usai, telah selesai, sudah Allah angkat. Barakallahu fikum. Kemudian thumma takunu mulkan 'adha. Kemudian akan ada kerajaan yang 'adha. Bukan khilafah, tapi menggunakan apa? Mamlakah, muluk. Kalau khilafah, penguasa namanya khalifah. Yang ini dikatakan mulkun, kerajaan, kekuasaan. Raja namanya al-malik. Dikatakan mulkan 'adha, kekuasaan, kerajaan yang 'adha, yang menggigit. Dimanakan ya'udhu ba'duhum ba'dha, sebagian menggigit yang lain. Maknanya adalah kerajaan ini diambil secara warisan, turun-temurun secara warisan. Dari bapak diambil sama anak, dari saudara diambil sama saudara, dari paman diambil ponakan, wahagala. Apa bahasa latinnya itu? Sistem kerajaan yang turun-temurun nasab itu? Monarki. Masya Allah alaikum. Taib. Menggunakan bahasa abon, menggigit, berarti ada unsur saling menggulingkan. Ada kezaliman padanya, ada saling menggigit padanya, fitnah riasah, fitnah kekuasaan. Ada yang mengatakan mengambil langsung secara turun-temurun dengan tanpa ada musyawarah antara ahlul hali wal aqdi barakallahu fikum. Namun tetap dikatakan kekuasaan. Ada sisi kezaliman dan sistemnya monarki tadi. Barakallahu fikum. Belum mengatakan fayakunu masyaallah yakun. Maka terjadilah kerajaan Abban tadi, ya Allah kehendaki itu terjadi. Thumma yarfa'uha idha sya'a ayyarfa'aha. Kemudian Allah akan angkat kerajaan Abban tadi bila Allah menghendaki itu mengangkatnya. Yang ini tidak ada satu riwayat pun yang menegaskan tentang kepastian di sebelah mana selesainya. Kalau terkait dengan khilafah yang pertama disepakati usai dengan Khulafaur Rasyidin. Ada yang mengatakan tidak sampai situ. Masa Khulafaur Rasyidin berlanjut sampai sekian banyak kekhilafahan sampai habis masa kekhilafahan. Sebagian orang sekarang menyatakan masa khilafah yang pertama tadi berlanjut Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah terus sampai jatuhnya Khilafah Utsmaniyah. Ada yang mengatakan demikian. Namun yang disebut dalam syarahnya para ulama dalam buku-buku syarah hadis, khilafah pertama yang dikatakan ala minhajin nubuwah dan terangkat sudah selesai itu pada eranya 4 orang sahabat yang ma'ruf dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Barakallahu fikum. Sehingga untuk mulkan Allah ini tidak ada riwayat yang menegaskan kapan era itu. Yang jelas diterangkan oleh para ulama eranya Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah merahmatinya. Beliau termasuk 12 khalifah yang disebutkan dalam hadis, semua dari Quraisy. Beliau termasuk satu khalifah Daulah Bani Umayyah. Itu tidak termasuk mulukan Allah. Ditegaskan demikian oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya As-Sahihah. Bukan mulukan Allah. Sehingga wallahu a'lam bishawab, kita bisa memastikan mulukan Allah itu di era siapa. Yang penting itu ada dalam tarikh Islam, muslimin mengalami masa-masa ini. Masa-masa kekuasaan yang diambil turun-temurun, ada unsur saling gigit-menggigit, saling guling-menggulingan kekuasaan, namun tetap dalam mulukul Islam, kerajaan Islam, barakallahu fikum. Namanya mulukan Allah. Beliau mengatakan, ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَا. Setelah itu muncul lagi kerajaan, kekuasaan Jabriya, ayat Qahriya, yang memimpin orang dengan paksa. Yasukun nas bil hadonar, memimpin orang dengan besi, dengan api. Yamla'ud dunia zulman wajura, memenuhi dunia dengan kezaliman, dengan kelaliman. Menggambarkan munculnya kekuasaan-kekuasaan yang zalim, yang lalim. Barakallahu fikum. Yang disebutkan dalam sebagian hadis, penguasa-penguasanya berhati setan, badan manusia. Penguasa-penguasanya tidak mengambil petunjuk Rasul sebagai petunjuknya. La yahtaduna bihadi, wala yastanuna bisunnati. Tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya, tidak mengambil sunnahku sebagai sunnahnya. Hatinya hati setan, badan manusia. Itu sifat, sebuah sifat ya, untuk mulkan Jabariyah. Kerajaan, kekuasaan Jabari. Yang menguasai manusia dengan cara paksa, dengan cara kezaliman, dengan cara kelaliman. Memenuhi dunia dengan kezaliman yang ada. Barakallahu fikum. Muncul itu setelah munculnya mulkun Allah. Beliau mengatakan, fatakunu masyaallah ayyakun. Maka terjadilah mulkan Jabariyah tadi yang Allah kehendaki terjadi. Thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'. Kemudian Allah angkat itu bila Allah menghendaki untuk mengangkatnya. Akan hilang masa mulkan Jabariyah tadi. Yang ini wallahu a'lam bishawab. Kita enggak bisa memastikan yang mana. Yang jelas bukan khilafah ala minhajin nubuwah. Barakallahu fikum. Ada mengatakan ya, saat-saat sekarang ini ketika muncul sosok penguasa-penguasa zalim, penguasa-penguasa lalim di tengah-tengah kaum muslimin yang memimpin muslimin dengan cara kezaliman, wallahul musta'an. Termasuk mulukan Allah atau mulukan Jabariyah. Ada pembahasan di kalangan para syurahul hadis, para pensyarah hadis, apa bedanya mulukan Allah dengan mulukan Jabariyah? Mereka mengatakan kalau mulukan Allah itu turun-temurun, monarki. Kalau Jabariyah bukan dengan cara wirasa. Ini namanya apa ini? Kudeta. Jenisnya apa nama model kekuasaan kepemimpinannya itu? Tidak tahu ya. Jenisnya apa? Bahasa Latin ini. Ya? Bukan turun-temurun. Tapi ambil paksa. Ya dengan cara kudeta dan segala macamnya. Dan kedua-duanya ada unsur kezaliman. Bedanya kalau mulukan Allah, kezaliman intern. Perbuatan kekuasaan. Tapi kalau mulukan Jabariyah, menzalimi rakyat. Ya, menggunakan cara kezaliman dalam memimpin rakyatnya. Kalau mulukan Allah, bukan, intern saja. Sehingga mungkin pada mereka ada rahmah, keadilan dan segala macamnya. Tapi di antara mereka saling menggigit. Yang mulukan Jabariyah memenuhi dunia dengan kezaliman dan kelaliman. Rakyat, masyarakat muslimin merasakan kezaliman penguasanya. Barakallahu fikum. Dan ingat, Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak hadisnya memberikan bimbingan kepada kaum muslimin ketika mendapati penguasa yang zalim semacam ini, diminta dan diperintahkan untuk tetap taat dan mematuhi penguasa dia dalam perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Bukan dalam perkara yang mungkar. Kemudian atau belum? Di akhir hadis. Thumma takunu khilafatun ala minhaji nubuwah. Setelah mulkun adha, mulkan jabariyah. Belum mengatakan. Kemudian setelah itu. Akan ada lagi kekhilafahan di atas minhaji nubuwah. Qal thumma sakat. Lalu beliau terdiam setelah itu. Diam setelah itu. Ini yang menjadi pembahasan kita barakallahu fikum. Di akhir zaman nanti itu masih akan ada muncul kembali khilafatun ala minhajin nubuwah. Dikatakan ala minhajin nubuwah berarti itu bukan kerajaan. Bukan mulkan, bukan mamlaka, tapi khilafah. Kalau khilafah berarti seluruh dunia. Seorang penguasa menguasai seluruh dunia. Sebagaimana dahulu khilafah di awal Islam, Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali menguasai seluruh dunia. Semua kaum muslimin dunia. Maka di akhir masa beliau mengatakan kemudian akan ada lagi khilafah ala minhaji nubuwah dengan bahasa khilafah bukan mulka. Difahami nggih? Berarti menguasai muslimin seluruh dunia. Satu penguasa muslim menguasai muslimin seluruh dunia. Dan dia dikatakan ala minhaji nubuwatin, di atas manhaj nubuwah. Khilafah rasyidah, terbimbing, mahdiyah, dikasih hidayah. Alal haq, ala sunnah. Bukan penguasa yang zalim. Barakallahu fikum. Thumma sakat, lalu beliau terdiam setelah itu. Berarti setelah itu tidak ada lagi yang namanya la khilafah wala mamlaka. Ini di akhir hayat, di akhir zaman. Sebagian ulama seperti Ali Al-Qari dalam bukunya Mirqatul Mafatih Syarah Miskatul Masabi menegaskan ini terjadinya pada zaman Nabi Allah Isa turun ke dunia bersama dengan Imam Mahdi Al-Muntadhar. Khilafah terakhir ini, khilafah ala minhaji nubuwah, itu di eranya Al-Mahdi dan Nabi Allah Isa AS. Tegas mengatakan demikian. Taib. Ulama yang lain mengatakan belum tentu. Belum tentu. Sebab riwayatnya umum. Tidak mentakyin masa. Tidak mentakyin sebuah era. Tidak mentakyin seorang khalifah. Hanya mengatakan akan ada lagi setelah itu khilafah ala minhaji nubuwah. Dengan tanpa menyebutkan era siapa. Difahami? Kayak itu? Di antara punya pendapat demikian adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dia sahihah, belum menerangkan demikian. Artinya apa? Bisa jadi. Dan bukan perkara yang terlarang. Bukan perkara yang mustahil. Bisa jadi sebelum munculnya Al-Mahdi sudah ada khilafah ala minhaji nubuwah. Yang penting khilafah itu di akhir zaman setelah berlalunya mulkan adha, berlakunya mulkan jabariyah, akan muncul khilafah ala minhaji nubuwah. Dan tidak mesti di eranya Al-Mahdi. Bisa jadi sebelum eranya Al-Mahdi. Difahami ya? Artinya bisyarahnya, kabar gembiranya lebih hebat lagi. Lebih bagus lagi bagi kaum muslimin. Mereka mengalami masa-masa kejayaan, masa-masa izzatul Islam wal muslimin sebelum zamannya Al-Mahdi. Zaman Nabi Allah Isa AS turun ke dunia lagi. Sebelum itu sudah ada. Ditambah lagi riwayat yang memang khusus menerangkan tentang Al-Mahdi, tentang Nuzul Isa, menerangkan kondisi di zaman itu yang memang penuh dengan keadilan, dengan kebaikan di era mereka. Ini babnya khusus, kata beliau. Era khilafah ala minhaji nubuah dalam hadis ini sebelumnya era al-Mahdi dan Nabi Isa lain lagi. Faham tak? Itu yang dimaksud sama Syekh Al-Albani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Dan beliau menolak pendapat yang mengkhususkan khilafah terakhir itu dengan eranya Al-Mahdi atau era Nabi Isa alaihissalam, dikarenakan tidak ada nas yang membatasi eranya. Paham tuh? Sedangkan lagi, tidak ada nas yang membatasi, mentakyin eranya. Hadisnya bicara masalah khilafah al-Mahdi nubuwah sendiri yang kita baca. Tentang Al-Mahdi ada hadis sendiri tegas menyebut Al-Mahdi. Tentang zaman Nabi Isa turun di akhir zaman ada sendiri riwayatnya. Ta'yin menyebutkan Nabi Isa sendiri. Sehingga beliau mengatakan beda. Ini sendiri dan belum tentu di era yang sama. Berarti bisyarahnya, kabar gembiranya lebih luar biasa lagi. Ada era khilafah dan ada era Al-Mahdi dan Nabi Isa. Barakallahu fikum. Tsumma sakat. Diam setelah itu, tidak ada lagi khilafah atau mamlaka bagi kaum muslimin. Berarti sudah di penghujung dunia. Barakallahu fikum. Setelahnya adalah bangkitnya kiamat. Wa hasan al-Bani rahimahu sahihah lazi Habib bin Salim la ba'sa bi. Ini hadis hasan isnadnya, semua rawinya thiqat kecuali Habib bin Salim dikatakan la ba'sa bi, sehingga dikatakan isnadun hasan. Wal hadithu fi mutatayalisi. Qala rahimahullahu ta'ala hadana Dawud al-Wasiti wa kana thiqatan qala samitu Habib bin Salim bihi. Ini yang panjang. Ada penguatnya. Kita baca penguat di atas. Wal hadithu lahu syahid bima'nahu. Hadis yang panjang yang tadi kita baca ada penguat secara makna. Inna at-Tabrani fil kabir an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas maka meriwayatkan keduanya. Wa lafdhuh, dan lafadznya adalah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, awwalu hadzal amr nubuwatun wa rahmah. Awal mula urusan ini adalah kenabian dan rahmah. Era kenabian zamannya beliau. Ada kata-kata wa rahmah, kasih sayang. Selesai. Tsumma yakunu khilafatan wa rahmah. Kemudian perkaranya menjadi khilafah dan rahmah. Ini dipastikan zamannya Khulafa Ar-Rasyidin. Thumma yakunu mulkan warahmah. Kemudian menjadi kerajaan, mulkan dan rahmah juga. Thumma yakunu imaratan warahmah. Kemudian ada lagi imarah dan juga rahmah. Tadi mulkan warahmah, bisa dikatakan mulkan Allah tadi. Ada turun-temurun monarki, tapi tidak ada kezaliman bagi masyarakatnya. Di tengah-tengah itu ada imarah warahmah. Kalau bahasa imarah berarti kecil wilayah-wilayahnya, ya kan? Bukan wilayah besar, wilayah kecil. Warahmah. Thumma yatakadamuna alaihi takadumal humur. Kemudian setelah itu, yatakadamuna alaihi. Yatakadamun itu al-adhu bi adal fam, menggigit dengan ujung mulut. Artinya kemudian mereka saling gigit menggigit atas riasa ini, imarah ini, seperti saling gigitnya keledai. Sudah mulai muncul masa-masa perebutan kekhilafahan, ya, saling menggulingkan kekuasaan, saling gigit menggigit, dan diumpamakan seperti takadumul humur, kayak himar. Pertanda apa ini? Kerendahan, kehinaan, celaan. Himar itu adalah sebuah mathal untuk hal-hal yang jelek, yang rendah, yang bodoh, yang tolol. Itu himar. Ya, barakallahu. Ini masa-masa yang terpuruk bagi kaum muslimin, mulkan jabarut dan semisalnya. Belum mengatakan fa'alaikum bil jihad. Ketika itu wajib atas kamu untuk berjihad fi sabilillah. Wa inna afdhal jihadikum ar-ribat. Jihad yang paling afdal bagi kalian ribat, menjaga perbatasan wilayah Islam yang langsung berhadapan dengan wilayah kufar. Yang paling afdal ribat. Karena ribat itu betul-betul fokus 24 jam menjaga di masa perang, di era jihad, langsung terdepan di hadapannya musuh ada ribat. Ketika musuh menyerang, ini orang pertama yang diserang. Ini yang paling afdal. Qala wa inna afdala ribatikum asqalan. Dan ribat kamu yang paling afdal ialah ribat di wilayah Asqalan. Di mana Asqalan ya, sekarang? Tahu Asqalan sekarang di mana? Daerahnya Ibn Hajar al-Asqalani, Asqalan. Di mana Asqalan sekarang ini? Secara wilayah negaranya? Ada yang tahu? Jangan ragu-ragu. Di mana? Di Palestina. Di Palestina. Barakallahu fiikum. Tapi ini kapan? Kapan riwayat ini kapan pengamalannya? Nanti. Pada masa itu. Alaikum bil jihad. Nah, sebagian orang salah kaprah dalam memahami sebuah hadis, mencomot, ada keutamaan Asqalan, jihad di Asqalan, sehingga ada perang jihad dengan tanpa memperhatikan ahkam-ahkam yang lainnya. Maha kata. Jangan salah paham. Terkait dengan yang di Palestina, fatwa ulama kibar sampai sekarang ini dan belum ada perubahan sampai sekarang ini, mereka mengatakan tidak ada jihad di Palestina dikarenakan lemahnya kaum muslimin. Tapi ada keutamaan jihad di Asqalan. Dan itu ada masanya. Ketika ada masa-masa jihad, berarti dia syar'i ya. Syar'i bukan bonek ini, syar'i. Dari semua tempat-tempat yang utama banyak. Kita pernah bahas sebelumnya itu, banyak. Diminta supaya kemana? Ke Syam. Masih ingat ya kemarin ya? Di Syam. Diminta kemana lagi? Ke Yaman. Masih ingat ya? Dan juga diminta untuk ke Asqalan. Barakallahu fiikum. Itu pada masanya masing-masing. Ketika ada masa jihad, maka yang paling utama untuk ribatnya kalian di Asqalan. Hadatan. Bukan di sepanjang masa ada tawuran ning kono, jihad paling afdal Asqalan. Ini di Jalur Gaza, Palestina. Enggak. Dengan ahkamnya masing-masing barakallahu fiikum. Taib wahana al-Badri rahimahullah fi sahihah لأجل سعيد بن حفص النفيلي صدق تغير في آخر عمره بارك الله فيكم. Sehingga ketika digabung menjadi satu namanya sahih li ghairihi. Artinya berita yang beliau sampaikan ini sahih. Ada masa nubuah telah usai, ada masa khilafah ala minhaji nubuah telah usai, ada masa mulkan adha monarki selesai, ada masa mulkan jabarian yang zalim penguasanya membumi rakyatnya sedang berlaku, sedang berjalan dan akan selesai nanti insyaallah ta'ala. Dan nanti di akhir zaman nanti akan ada lagi era khilafatun ala minhajin nubuah, dan itu akhir masa kekhilafahan dalam tarikh Islam. Thumma sakat. Dibahas tadi ada yang mengatakan itu eranya al-Mahdi dan Nabi Allah Isa, ada yang mengatakan bahkan mungkin sebelum itu ada era khilafah dan juga ada era khusus eranya Al-Mahdi dan Nabi Allah Isa alaihi salam barakallahu fikum. Pertanyaannya adalah siapa orang-orang yang diharapkan digadang-gadang dan secara wakil yang bakal bisa mengembalikan khilafah ala minhajin nubuwah untuk kaum muslimin. Siapa kira-kira? Pakai dalil, jangan pakai perasaan. Siapa kira-kira? Tuh kok diem. Antum perhatikan di awal. Nubuah selesai. Apa salah nubuah? Apa salah nubuah? Khilafah ala minhajin nubuah. Era siapa ini? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Siapa mereka ini? Para sahabah. Ya semua mengkurais. Para sahabah. Bahasa antum salafun saleh. Dengan bahasa khilafah, dengan bahasa ala minhajin nubuah. Wis? Yang di akhir hadis juga dengan bahasa khilafah. Juga dengan bahasa ala minhajin nubuah. Siapa mereka ini? Aja guyu. Siapa mereka ini? Orang, bukan sifat, bukan fulan atau alan. Siapa mereka ini? Orang-orang yang di atas minhajin nubuah. Karena khilafahnya ala minhajin nubuah. Maka orang-orang yang bakal tampil mengembalikan lagi khilafah Islam ala minhajin nubuah, ya semua kaum muslimin yang ala minhajin nubuah. Siapa mereka ini? Mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah salafi. Dengan lafad hadis ini. Karena bahasanya bukan mulkan Allah, bukan mulkan Jabariyah, tapi ala minhajin nubuwah. Tidak mungkin orang-orang atau kelompok-kelompok yang menyelisih sunnah terkait dengan akidahnya, terkait dengan manhajiyahnya, terkait dengan thariqah dakwahnya, terkait dengan amalia ibadahnya, tidak mungkin bisa mengembalikan umat Islam pada khilafah ala minhajin nubuwah. Kenapa? Dikatakan manhaj mereka yukhalif manhajin nubuwah. Akidah mereka berseberangan dengan minhajin nubuwah. Tarekat dakwah mereka berseberangan dengan minhajin nubuwah. Amalia ibadah mereka berseberangan dengan minhajin nubuwah. Yang apakah mungkin bisa? Yang bisa adalah orang-orang yang betul-betul sesuai dengan yang disebutkan dalam lafaz hadis ini. Ala minhajin nubuwah. Khilafahnya ala minhajin nubuwah. Maka orang-orangnya juga ala minhajin nubuwah. Bisyarah bagi kaum muslimin yang di atas sunnah. Merekalah yang nanti akan mengembalikan bitaufiqillah wa ma'unatih wa hidayatih wa masyiatih. Mengembalikan khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah pada kaum muslimin. Mereka yang diharapkan, bukan yang lainnya. Barakallahu fikum. Tidak mungkin antum berharap pada kaum Syiah Rafidhah. Mereka menyimpang sesat. Ada yang mengatakan kafir yang Rafidhah. Tidak mungkin muncul di tangannya kaum Khawarij, Irhabiyun, ekstremis, teroris, radikalis. Tidak mungkin. Mereka menyimpang. Ahlul bidah. Tidak mungkin muncul dari kalangan kaum Sufiyah. Mereka menyimpang. Tidak mungkin muncul dari kalangan Hizbiyyin. Mereka menyimpang. Karena lafadznya adalah khilafatun ala minhajin nubuwah. Itu orang-orang yang di atas ma ana alil yaum wa ashabi ahlu sunnah wal jamaah salafiyin al-fiqatun najiyah taifah al-mansurah barakallahu fikum. Tapi ingat, di era itu kita belum mengalami era itu. Tapi bersyukurlah ala taufik ala sunnah, bersyukur diberi taufik ala sunnah di atas manhaj salaf, perjuangkan istiqomah di atasnya. Barakalafikum. Sehingga ketika nanti ada di antara kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita mendapati era itu, mereka adalah orang-orang di atas minhajin nubuwah, berharap mereka bergabung bersama dengan yang lain mengembalikan khilafah rasyidah pada kaum muslimin melalui tangan-tangan mereka yang masih istiqomah di atas minhajin nubuwah. Yang terpenting bagi kita sekarang adalah keistiqomahan kita, bukan dijadikan sebagai gaya-gayaan, nah, terus pamer sombong, salafi, insyaallah khalifah salafi, kono khalifah sufiku, opo kono khalifah syiawrano, bukan untuk berbangga-bangga, bukan, tapi ini adalah waqi, realita yang akan terjadi di masa itu nanti. Kalau kepingin bergabung di sini, maka masing-masing kita harus istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas minhajun nubuwah sampai akhir hayat kita. Kalau kita menangi masa itu, berharap ada di rombongan ini. Sebab Sebab belum tentu di era itu orang-orang sekarang masih di atas minhajun nubuwah. Sekali lagi, yang dipentingkan untuk sekarang kita ini adalah kita sekarang harus istiqamah, harus berjuang istiqamah ala sunnah ala minhajun nubuwah. Untuk banyak hal yang lain, diantaranya adalah untuk ini. Ketika muncul khilafah tadi, kita bersama-sama dengan mereka semua, bersama dengan khilafah ala minhajun nubuwah. Barakallahu fikum. Nah, kalau pendapat sebagian ulama yang mengatakan ini eranya Al-Mahdi dan Nabiullah Isa, jelas siapa khalifahnya. Kan gitu. Siapa namanya? Al-Mahdi. Namanya? Namanya Muhammad bin Abdullah dari Tosim, dari Quraisy, dari bangsa Arab, dari Quraisy, dari Bani Hashim, dari Hasan bin Ali. Dikatakan Al-Arabi, Al-Qurashi, Al-Hashimi, Al-Fatimi, Al-Hasani. Kenapa dikatakan Al-Fatimi? Dikatakan sahabat Ali punya isi banyak setelah Fatimah. Bukan dari istri yang lain, tapi dari istri Fatimah, dari Hasan bin Fatimah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Mahdi termasuk zuriat asli Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bahasakan asli, kok lagi viral katanya lagi heboh, asli sama enggak asli. Wallahu alam ya, urusannya zuriat tadi. Yang ini asli. Yang ini asli. Al-Hasani, Al-Fatimi, Al-Hashimi, Al-Qurashi, Al-Arabi. Jelas. Bagi yang berpendapat ini khilafah ini bukan eranya beliau, mungkin era sebelumnya, jawabannya wallahu a'lam bissawab, siapa nama khalifahnya nanti. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Hadza mafhum. Syahidnya adalah ikhwanu fillah jazakumullah terkait dengan bab ini. Ini bab sama dengan sebelumnya. Ada namanya tasliyah, tanfis. Hiburan untuk kaum muslimin yang komitmen di atas sunnah. Ketika disampaikan ada masa-masa yang begitu menegangkan, banyak perpecahan, banyak ikhtilaf, banyak fitnah, banyak orang yang menyimpang, keistiqomahan begitu sulit diperjuangkan, masa-masa al-qabid, al-jamad dan segala macam. Itu kan perjuangan. Dikasih tanfis namanya. Dikasih tanfis, dikasih tasliyah. Ada era-era di mana kaum muslimin menggapai kejayaannya. Ada tajdid kemarin ya, pembahasan pembaharuan agama terkait dengan diniyah kita. Yang sekarang terkait dengan masalah riasa kepemimpinan Islam. Ada era-era nanti, era khilafatun ala minhajin nubuwah. Barakallahu fikum. Namanya tanfis wa tasliyah. Menghibur kita supaya punya motivasi, punya semangat, terus istiqamah ala sunnah sampai wafat kita barakallahu fikum. Ada kesempatan untuk tanfis tadi, mendapati era kejayaan barakallahu fikum. Terakhir jam berapa? 5.27 masya Allah. Yang terakhir, apakah bisa kita mengupayakan cara-cara menuju khilafah tadi? Sebentar, sebelum itu saya tegaskan terkait dengan dakwah salafiyah, dakwah nubuwah. Khilafah itu bukan target. Khilafah bukan tujuan. Ya, bukan hadfud dakwah. Khilafah itu mauhibah. Tamauhibah. Anugerah. Kalau target dakwah kita adalah mengeluarkan orang dari zulumat ila nur. Kegelapan kepada cahaya Islam, sunnah, wal ibadah, wa ta'ah. Tayyib, itu dakwah kita. Bukan khilafah, bukan daulah, bukan mamlaka, bukan riasa. Ini namanya muhibah. Dikasih anugerah. Dengan dakwah tauhidnya kita, dengan dakwah sunnah kita, targetnya semua orang, mereka ibadah kepada Allah ala ilmin, tidak ada lagi fitnah di muka bumi, semua agama lillahi ta'ala. Tayyib, dari dakwah yang benar seperti ini ada keberkahannya, ada barokatul dakwah. Di antara barokat dakwahnya adalah Allah kasih anugerah, Apa anugerahnya ya? Akan muncul khilafatun ala minhajin nubuwah. Sebagaimana di awal Islam terdahulu, targetnya Rasul bukan khilafah, tapi mengislamkan semua jazirah Arab, mentauhidkan semua jazirah Arab. Ketika semuanya muslimin, muwahidin berhasil, Allah kasih anugerah nubuah jelas. Setelah itu khilafah ala minhajin nubuah. Sekali lagi, khilafah itu bukan target, bukan maksud, bukan tujuan, tapi mauhibah, anugerah. Difahami ya? Jangan sampai dakwah targetnya khilafah, itu keliru. Yang betul, dakwah targetnya adalah supaya semua muslim muwahid ala sunnah, ibadah kepada Allah semata. Keluar dari zulumat ila nur. Kalau terjadi ini semuanya, terjadi ini semuanya, akan ada barokahnya, ada mauhibahnya. Bonusnya adalah khilafah. Barakallahu fikum. Apakah mungkin diwujudkan tariqah, cara-cara, kaifiyah-kaifiyah, amal-amal menuju pada khilafah tadi ini? Jawabannya? Apa diem saja gitu, semenang to'ai pak, mauhibah pak, namanya juga anugerah, nompo mawon. Nerima saja, dikasih, alhamdulillah, mboten ki sabar mawon. Apa ada upaya menuju ke sana? Jawabannya? Loh, ini gak ada upaya, selesai, ngapain dibahas, gak ada upaya. Tunggu aja tanggal mainnya kan gitu, karena Allah yang menghendaki. Kalau ada upaya, apa upayanya? Talim doae, ngono doae. Itu disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Saudara ikhwan, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minkum la yastakhlifannakum fil ardi ila akhir ayat. Apa itu? Al-Maidah. Ya, Al-Maidah ya. Nah, Allah akan menjanjikan orang-orang beriman dan beramal soleh di antara kalian, sungguh-sungguh Allah akan angkat kamu sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan akan kami menangkan agama yang Allah ridho untuk kalian. Dan akan kami ganti rasa takut dengan rasa aman. 3 poin. Ya'budunani, ibadah kepada aku semata. La yusyriku nabi syai'ah. Tidak syirik sedikit pun. Iman, amal soleh, ibadah, tauhid tanpa syirik. Ini kunci untuk menerapkan janji tadi. Apa janjinya? Khilafah. Tamkin. Tamkin itu kemenangan agama. Dan al-amn. Khilafatun wa tamkinun wa amn. Kekhilafahan dapat. Tamkin. Kekuasaan yang menguasai dunia dapat. Dan rasa aman, bukan rasa takut. 2 di awal, 2 di akhir. 2 di awal, orang yang beriman dan beramal soleh. 2 di akhir, ibadah tanpa syirik. Sehingga kuncinya adalah al-iman wal amalu saleh. Tauhid bidun syirik. Barakallahu fikum. Semoga manfaat dan upaya kita menuju kepada khilafah. Barakallahu fikum. Belum selesai, akan dikaji insyaallah lanjutannya setelah perjumpaan berikutnya insyaallah taala. Mungkin Senin depan, mungkin setelah Syawal nanti. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.